Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku muslim, pendengar Radio Indosiar dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di edisi hari Selasa tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah atau tanggal 8 Juni 2021 kita jumpa kembali dalam acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah taala, sebuah acara yang kita kemas dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Syawet hafizhahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan bab anjuran untuk menambah amalan kebaikan di akhir umur, dan di pagi hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan seperti biasa, acara ini kita bagi menjadi dua, penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Al-Ustaz Muhammad Umar Syafet sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke penyampaian materi. Tafadhal Ustaz. Tayyib, jazakumullah khairan. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita sampai pada bab bayanu kasrati turuqil khair. Bab bayanu kasrati turuqil khair, yakni bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyak dan bermacam-macam jalan-jalan kebaikan. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beberapa ayat di dalam muqaddimah bab ini. Qala Allahu taala, "Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim." Demikian pula ayat yang kedua dibawakan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Ayat yang ketiga juga dibacakan atau dibawakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa qala ta'ala, man 'amila salihan falinafsihi. Al-ayat fi hadzal babi katsirah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ayat-ayat yang sejenis ini banyak. Yaitu ayat-ayat yang menyatakan tidaklah kalian melakukan satu kebaikan kecuali Allah akan mengetahuinya. Tidak disebutkan kebaikan apa, tidak disebutkan jenis apa kebaikannya, hanya menyatakan dengan nakirah. Dalam bahasa Arab, kalau nakirah itu artinya sesuatu kebaikan, sehingga bisa bermakna kebaikan apapun yang kalian kerjakan, niscaya Allah Maha mengetahui. Demikian pula ayat yang kedua, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Tidaklah kalian mengerjakan sesuatu dari kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini juga sama disebutkan dengan nakirah, wa ma taf'alu min khair, tidaklah kalian melakukan satu kebaikan pun kecuali Allah Maha mengetahui. Demikian pula yang ketiga, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan walaupun sebiji dzarrah, niscaya Allah akan melihatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencatat. Maka setiap orang yang mengerjakan satu kebaikan walaupun sebidik darah, nanti dia akan melihat yaumul qiyamah perhitungannya, akan melihat yaumul qiyamah catatan amalnya. Siapa yang melakukan satu kebaikan walaupun sebidik darah akan melihat nanti, akan dilihat catatannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, juga disebut dengan nakirah, dengan kalimat misqala darratin khairan yarah. Khairan, satu kebaikan. Kebaikan apa? Ya tergantung kebaikan apa yang kalian kerjakan. Artinya mencakup seluruh kebaikan yang bermacam-macam, seluruh kebaikan yang berbeda-beda. Apapun dari kebaikan, Allah SWT akan mencatatnya, dan seseorang akan melihatnya nanti yaumul qiyamah. Atau ayat yang keempat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, man 'amila salihan fali nafsih. Siapa yang beramal dengan satu amalan saleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Artinya dia akan mendapatkan kebaikan nanti yaumul qiyamah untuk dia. Dia akan mendapatkan pahalanya nanti yaumul qiyamah untuk dia. Dia akan mendapatkan balasan kebaikan dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keridhaan untuk dia. Fali nafsi. Ini juga disebut dengan kalimat amila salihan. Dengan nakirah maknanya adalah satu amalan saleh. Ikhwan bin a'azakumullah, kita terjemahkan dengan bebas, silakan kalian beramal amal saleh apapun, niscaya kebaikannya untuk dirinya. Sehingga mencakup seluruh amalan-amalan kebaikan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, yang namanya jalan-jalan kebaikan sangat banyak, bukan hanya satu jalan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau saja jalan kebaikan itu cuma satu jalan, maka niscaya seseorang akan bosan suatu saat, karena itu terus yang dikerjakan. Tidak, amalan saleh sangat banyak. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, zikir-zikir yang sunnah, sedekah, perjuangan, mengajar, menyampaikan ilmu, membaca kitab, mempelajari ilmu. Ini semua barakallahu fikum turuqul khair. Semua itu jalan-jalan kebaikan. Kalau saja jalan kebaikan cuma satu, dikir saja terus menerus, pagi siang sore malam, pagi lagi siang sore malam, pagi lagi, akan jenuh suatu saat. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu jalan saja, tetapi Allah memberikan sekian banyak jalan kebaikan, sekian macam bentuk-bentuk ibadah. Walaupun kalau diringkas bisa menjadi dua jenis ibadah. Ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Ada ibadah yang dilakukan oleh badan, yang diperbuatan-perbuatan, perbuatan tangannya, perbuatan kakinya, perbuatan matanya, perbuatan seluruh anggota badannya. Itu kalau kebaikan berarti amalan-amalan kebaikan al-badaniyah, yang sifatnya perbuatan. Ada juga yang jenis kedua, yaitu ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta, seperti bersedekah, memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin, memberikan penghidupan pada janda dan anak-anak yatim, atau memberikan dana untuk perjuangan jihad fi sabilillah, atau memberikan dananya untuk membangun fasilitas-fasilitas ilmu, membangun masjid-masjid, pondok pesantren dan sebagainya. Itu juga amalan khair dalam bentuk harta. Atau jenis ketiga, yaitu amalan saleh yang tergabung di dalamnya antara amalan badan dengan amalan harta. Artinya badannya juga melakukan peribadatan, amalan saleh, hartanya juga dia keluarkan dalam amalan saleh tersebut. Sebagai contoh, kalau yang jenis pertama misalnya, yakni ibadah yang bersifat badani seperti salat, puasa, dan seterusnya. Sedangkan ibadah dalam bentuk harta seperti sedekah, zakat, menolong orang miskin dan seterusnya, atau memberikan penghidupan pada keluarganya dan anak-anaknya, itu juga ibadah maliyah. Atau yang tergabung, ini yang jenis ketiga, yang tergabung di dalamnya ada amalan badan dan ada juga harta, ibadah maliyah dan ibadah badaniyah sekaligus, seperti jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, dia harus mengorbankan semuanya, mengorbankan hartanya dan nyawanya sekaligus. Dia berbuat, dia berjalan, dia berlari, dia mengayunkan pedangnya, dia berupaya untuk begini dan begitu, itu dengan badannya. Dan dia juga mengeluarkan segenap hartanya. Maka dikatakan jihad dalam Al-Quran selalu dikatakan bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Apa artinya? Dengan harta kalian dan juga badan-badan kalian, dengan harta kalian dan nyawa-nyawa kalian. Ini ibadah yang tergabung dalamnya antara ibadah maliyah dengan ibadah badaniyah. Atau yang sejenis itu adalah haji. Dia mau haji harus mengorbankan sekian banyak harta, sekian banyak maliyah, harus mengeluarkan sekian puluh juta, sekian puluh juta untuk perjalanan, sekian juta untuk ini, untuk itu, segala macam. Ini sisi maliyahnya. Sampai di sana dia juga harus mengerjakan ibadah dengan badannya, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf di Arafah, melempar jumrah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua barakallahu fikum jenis yang ketiga, ibadah yang tergabung di dalamnya ada ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Berarti ada berapa jenis ibadah? Tiga jenis. Ibadah dengan badan, ibadah dengan harta, dan ibadah yang dilakukan dengan kedua-duanya. Setiap masing-masing dari tiga ini memiliki sekian macam jenis-jenisnya. Masya Allah. Berarti banyak sekali turukul khair. Sangat bagus sekali Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab khusus ini, bab bayan kasrati turukul khair, bab penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kebaikan dalam Al-Quran disebutkan dengan bentuk jamak, disebutkan dalam bentuk jamak, seperti fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu kan terjemahan yang selalu kita pahami, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ternyata di sini ayatnya bukan khairan tapi khairat dengan alif dan ta, yang maknanya kebaikan-kebaikan, bentuk jamak yang maknanya banyak. Sehingga kalau terjemahkan seharusnya berlomba-lombalah kalian dalam sekian banyak kebaikan-kebaikan-kebaikan. Masya Allah, dia puasa, kamu tidak mampu puasa karena kelemahan yang ada pada dirimu, penyakit misalnya dan lainnya. Maka berlomba-lombalah dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan sangat banyak. Dia bisa berpuasa, mengapa kamu tidak bisa beribadah dengan ibadah yang lain? Barakallahu fikum. Dengan sedekah misalnya, dengan mengeluarkan hartanya infak fi sabilillah, dengan membantu perjuangan ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang masyaallah rajin beribadah dengan satu ibadah, kamu berlomba-lomba, saya juga ingin beribadah yang lebih banyak, lebih bagus, lebih sesuai dengan sunnah, tapi saya tidak mampu dengan apa yang dia lakukan. Saya bisa dengan ibadah yang lain yang juga mendapatkan pahala, juga mendapatkan kemuliaan, juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fastabiqul khairat, dengan dipanjangkan huruf ra-nya khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan-kebaikan-kebaikan-kebaikan-kebaikan, berlomba-lombalah dalam sekian banyak kebaikan. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan sangat banyak untuk kita beramal saleh. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala memuji dengan kalimat innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Innahum kanu yusari'un. Mereka itu dulu di dunia berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Disebut satu atau banyak? Disebut dengan jumlah yang banyak atau dengan istilah dalam bahasa Arab dengan bentuk jamak. Fil khairat. Sesungguhnya mereka dulu di dunia bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Bersegera dalam sekian banyak kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita tidak jenuh. Kita berzikir di pagi dan sore. Setelah berzikir, kita bersiap-siap untuk berangkat menuju kesibukan masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang ke tokonya, ada yang masya Allah talibul ilmi mencari ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu belajar. Itu juga ibadah dan itu juga kebaikan. Setelah selesai dari sana, mereka berupaya untuk mengamalkan kebaikan berikutnya. Ya, ini mengerjakan misalnya murajaah, menghafalkan hadis dan ayat yang sudah diajarkan tadi. Setelah itu dia bekerja, beramal lagi dengan amal soleh berikutnya, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, bersilaturahmi, memberikan sedekah pada fuqaral masakin. Ikhwanuddin a'azakumullah, banyak sekali jalan-jalan kebaikan walhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berlomba-lomba dalam sekian banyak kebaikan-kebaikan. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.